ibu-ibu sekalian, ikuti saya. Mari kita niatkan zikir ini merobek semua kebohongan, merobek semua sihir, apapun bentuk sihir di Indonesia. Insya Allah dengan zikir ini semua kekuatan-kekuatan jahat, semua kekuatan-kekuatan bohong, semua kekuatan-kekuatan sihir, dengan izin Allah, bismillah, semua kekuatan itu akan dihancurkan dengan kekuatan kalimat tauhid. Ikuti. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha berkuasa terhadap Indonesia. Karena saya yakin walillahi mulkus samawati wal ard. Saya yakin walam yakun lahu syarikun fil mulk. Dan saya yakin walam yakun lahu waliyun minadh dhulli. Artinya apa? Saya yakin hanya milik Allah lah seluruh kekuasaan, seluruh otoritas, tidak bisa langit dan bumi. Hanya milik Allah lah semua kekuasaan di bumi. Dan tidak ada yang bersekutu dengannya. Walam yakun lahu syarikun fil mulk. Dalam hal kekuasaan, dalam hal kerajaan, tidak ada yang bersekutu dengan Allah di Indonesia sekalipun. Walam yakun lahu waliyyun minadh dhulli. Dan Allah tidak pernah punya wali-wali dari kalangan orang yang hina. Yang mengaku wali, yang mengaku pemimpin Islam, yang mengaku siapa saja, tetapi dengan mengotori agama Allah Subhanahu wa taala dan menistakan agama Allah dengan membawa-bawa agamanya. Yakin cuma Allah yang maha kuasa. Ingat cerita Rasulullah SAW ketika mengirim surat kepada Hercules, bukan orang Tanabang. Hercules ini rajanya Romawi. Bagaimana tawilnya Rasulullah SAW dalam soal kekuasaan? Lihat, ila Hercul Azimur Rumi, ila Hercul Azimur Rumi, kepada Hercules pemuka orang Romawi. Padahal dia raja. Rasulullah SAW tidak menulis ila Hercul Malikur Rum, tidak. Azimur pemuka orang-orang Romawi. Kenapa? Walillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan langit dan bumi. Ibu-ibu sekalian, lihat, alhamdulillah pendiri bangsa ini telah meletakkan ketuhanan yang Maha Esa di sila keberapa? Sila kesatu. Karena sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah ada tanpa sila pertama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan tidak akan pernah ada. Kalau sila pertama, apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa tidak ditegakkan di negeri ini. Begitu juga sila ketiga. Apa sila ketiga? Persatuan Indonesia tidak akan pernah tegak di bumi Indonesia. Tidak pernah ada persatuan Indonesia kalau tidak ada ketuhanan yang Maha Esa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bicara ayat persatuan Indonesia, ayat sila ketiga. Kalau ini tidak ditegakkan, tidak ada persatuan Indonesia. Dengarkan baik-baik. Qul ya ahlal kitab ta'alam. Ta'alam. kita sepakat untuk tidak menyembah selain Allah. Tidak ada Tuhan A, Tuhan B. Dan jangan coba ganti-ganti nama Tuhan kita. Dan jangan coba ganti-ganti kosakata di dalam Al-Quran.